ti. Mengapa disangsi? Mengapa diragui lagi? Sedangkan segala telah ku katakan, hanya kau saja. Padamkan saja resah di hati, sikap cemburu dan curiga tak perlu ada. Antara kita harus percaya, usah dipikir kisah yang berlalu. Hentikan resahmu itu, oh sayang, dengarkan kataku, percaya. Ku harap kau mengerti. Katakan hanya kau saja.